dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalammu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, kau tetap ada, kau tetap ada saat semua tiada. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu. Kau setia, kau setia. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu. Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu. Kau setia, kau setia. setia dalam hidupku.